dia yang telah mempesona. Apalagi senyum di bibirnya, aduh pusing harus bagaimana. Hati rindu semakin membara, aduh pusing apakah obatnya. Panas dingin kena dalam cinta, aduh bingung harus bagaimana. Hati rindu semakin membara. Dan